sore secerah ini engkau menampakkan diri, ku cinta akan warnamu merah hijau kuning ungu. Pelangi aku bertanya, benarkah orang berkata engkau sebab sana, walau dimanapun jua pelangi.